إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله آيات بريكتنيا yang berarti ke-238 dan 239 Allah berfirman hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa'idha amintum fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah, hafidhu, peliharalah, ala salawat, salat-salat. Salawat bentuk jamak dari salat. Hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian, peliharalah. Wassalatil wusta, dan juga salat yang tengah-tengah. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan qunut, dengan khusyur. Fa in khiftum, kalau kalian takut, farijalan aw rukbana, silakan dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Fa idza amintum, dan kalau kalian sudah aman, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kalian yang tadinya kalian tidak tahu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kata Syekh Sa'di, ya'muru ta'ala bil muhafazati 'ala shalawati 'umuman. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, di sini Allah memerintahkan untuk menjaga salat secara keseluruhan, secara umum. Semua salat. Wa 'ala salatil wusta wahiyal asr khususan, dan juga menjaga salat wusta yaitu salat asar secara khusus. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya menjaga adalah menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga berbagai macam perkara yang membawa kekhusyuannya, menjaga waktunya, tidak menunda-nunda. Ini semua yang disebut dengan menjaga. Dan itu adalah afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Ijab oleh Nabi, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qultu thumma ayyun, aku tanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Dijawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berarti menjaga salat, khususnya menjaga waktunya, agar tidak menunda-nunda, apalagi sampai keluar dari waktunya, itu adalah afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Maka Allah perintahkan kita dengan sebaik-baik amalan, yaitu hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian. Wa khususan salatul wusta, khususnya salat wusta, yang Syekh Sa'di langsung menyatakan wahiyal asr, yaitu salat asar. Tentunya ala khilafin fi, tentunya ada ikhtilaf di sana. Al asr adalah pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Di antara mereka para ulama ada yang berpendapat bahwa salatul wusta adalah salat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Ketika salat subuh bersama Rasulullah SAW, beliau berkata, inna ahabbal a'mal ilallah ta'jil salah li awali waktiha, dan kemudian menyatakan ketika salat subuh, hadihi salah salatul wusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya dengan riwayat yang dibicarakan oleh para ulama, qala ayyu salatin hi, ditanyakan salat apa itu salatul wusta, dikatakan salatul fajr, salat subuh. Ini pendapatnya Atha wa Mujahid wa Jabir ibn Zaid wa Ikrimah wa Abu Rabi', dan juga sahabat Ibn Umar, Abu Umamah wa Anas, dan juga pendapat Abu Aliyah radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Dan diantara ulama, imam madhab yang berpendapat dengan ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang menyatakan bahwa salatul wusta adalah salatul subuh. Hafidhu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah salat-salat dan khususnya salat subuh, dan berdirilah untuk kunut. Qanitin, kunut, yaitu dengan mengangkat tangannya dan dengan berdoa dengan doa kunut. Hadza qaulun, ini salah satu pendapat. Wal qunut indahu fi salatish shubuh, dan kunut menurut beliau adalah kunut subuh. Pendapat yang kedua adalah salat duhur. Karena disebutkan duhur adalah salat yang tengah-tengah antara salat siang atau antara salat yang sebelumnya dan salat yang sesudahnya, dia tengah-tengah. Demikian pula di tengah siang, di tengah panas, dan salat yang paling susah dan paling sulit. Sebagaimana diriwayatkan di sini riwayat Rasulullah SAW salat duhur dalam keadaan tidak ada di belakangnya kecuali satu saf atau dua saf, yang biasanya lebih. Kemana mereka? Disebutkan sebagian mereka bekerja, sebagian mereka masih dalam kailulah, sebagian mereka begitu, karena terlalu panas. Salat yang paling berat. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, la yantahiyanna rijalun aw la ahriqanna buyutahum, hendaklah berhenti mereka meninggalkan salat berjamaah atau akan aku bakar rumah-rumah mereka. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta, jagalah salat dan salat wusta ini. Ini salat duhur. Wa qumu lillahi qanitin. Ini juga pendapat dari beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Abu Sa'id wa Aisyah. Dan juga dari beberapa ulama setelahnya, Urwah bin Zubair wa Abdullah bin Syaddad bin Al-Hadi, dan ini pendapat Imam Madhab Abu Hanifah. Dari sisi secara logika yang paling berat adalah duhur, karena di tengah terik panas matahari. Dan memang madrasah beliau dikenal dengan Madrasah Turra'i. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tentunya mereka juga membawa riwayat-riwayat yang juga memiliki kelemahan-kelemahan. Maka pendapat yang ketiga adalah pendapat jumhur para ulama, jumhur para sahabat, jumhur para tabi'in, yaitu salatul asr. Qal, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Tirmizi dan Baghawi rahimahumullah, wa huwa qawlu aktsari ulama'i sahabah. Kata Al-Baghawi, kata Tirmizi, bahwa pendapat salat asr ini adalah qawlu aktsari sahabah, pendapat kebanyakan para sahabat. Dan Qadhi Al-Marwardi juga menyatakan qawlu jumhuri tabi'in, ucapan kebanyakan para tabi'in. Berkata Al-Hafidh Abu Umar Ibn Abdul Barr, huwa qawlu aktsari ahli al-athar. Kata Ibn Abdul Barr, qawlu aktsari ahli al-athar, ucapan kebanyakan ahlul athar. Ahlul athar, ahlul hadis, para ulama, pakar-pakar hadis. Maka ini adalah pendapat Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Mu'min Ibn Khalaf Ad-Dimyati. Beliau sampai menulis buku khusus berjudul Kashful Ghita Fi Tabyin Salatil Wusta, menyingkap tabir yang tertutup untuk membuktikan salat apa? Salatul Wusta. Satu buku khusus dengan judul Kashful Ghita Fi Tabyin Salatil Wusta. Dan tegas beliau menyatakan di dalamnya bahwa annahal asru, bahwa itu salat asar. Mengapa sekian banyak para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para ahlul hadis menyatakan salat asar? Karena hadisnya sangat jelas. Dalam Bukhari dan Muslim, dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah menyatakan lafdan sarihan. Beliau menyatakan ketika beliau sampai terlewat salat asar, beliau menyatakan syaghaluna 'an salatil wusta, salatul 'asr, sungguh mereka musyrikin menyibukkan kita dari salat 'asr, salatul wusta, yaitu salat 'asr. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum, semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka dan hati-hati mereka dengan api. Marah beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan doa jelek kepada musyrikin yang memerangi muslimin, yang menyibukkan mereka sehingga mereka terlewat salat asr sampai salat asr setelah waktu maghrib. Bainal isya'ain, salat di antara dua isya. Dua isya maksudnya maghrib dengan isya. Wa kadza rawahu Muslim, demikian pula riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, juga menyatakan dengan lafaz yang sama. Demikian pula dikeluarkan oleh Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairu wahid. Mereka juga membawakan riwayat-riwayat ini dalam keadaan sahih seperti matahari, sangat jelas. Tidak ada kesamaran padanya. Sehingga pendapat siapa yang berpendapat dengan salatul wusta ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, wa Abu Ayyub, wa Abdullah ibn Amr, wa Samurah ibn Jundub, wa Abu Hurairah, wa Abu Sa'id, wa Hafsah, wa Ummu Habibah, wa Ummu Salamah. Dan juga riwayat dari Ibn Umar dan Ibn Abbas dan Aisyah. Mungkin ada yang bertanya, perasaan tadi pendapat duhur dan pendapat subuh ada juga Ibn Umar, ada juga Aisyah. Iya. Karena ternyata didudukkan riwayatnya dalam riwayat yang sahih bahwa mereka berkata kunna naraha al-fajr, Kata Aisyah dan Ibnu Umar, kami tadinya menduga bahwa itu salat fajar dan atau salat duhur. Sampai Rasulullah berkata, syaghaluna ani salatil wusta salatal asr. Maka kami pun tahu bahwa salat wusta adalah salatal asr. Berarti wallahu ta'ala a'lam, bisa jadi yang mereka nukilkan dari pendapat Abdullah bin Umar dan pendapat Aisyah dan pendapat yang bersamanya adalah sebelum Rasulullah SAW menyatakan salatal asr. Karena ada kalimat riwayat yang sahih, kunna naraha al-fajr, kami melihatnya atau kami menduga bahwa salatul wusta salat fajar. Sampai Rasulullah berkata salat asr, baru kami tahu bahwa itu adalah salat asr. Sehingga ikhwan ibn a'azakum, tidak ada pertentangan. Riwayat ini sebelum mereka mendengar dari Nabi, riwayat yang ini setelah mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayatnya diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Qultu li Ubaidah, aku katakan pada Ubaidah, sal Aliyan an salatul wusta, coba tanyakan Ali Ibn Abi Talib tentang salatul wusta, apa itu? Faqala, maka kata Ali, kunna naraha al-fajr aw as-subh, kami tadinya menduga bahwa itu adalah salat subuh atau salat fajar. Hatta sami'tu Rasulullah yaqulu yaum al-ahzab, sampai Rasulullah SAW berkata pada perang Ahzab, syaghaluna 'ani salatil wusta salatal 'asr, mereka menyibukkan kami dari salatul wusta yaitu salatul 'asr. Mala Allahu quburahum wa ajwafahum aw buyutahum bin nar, aw mala Allahu quburahum wa ajwafahum aw buyutahum nara, semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka, kubur-kubur mereka atau perut-perut mereka dengan api neraka. Ikhwani fid din a'azakumullah. Sehingga karena yang kita pelajari adalah tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di, beliau tidak membahas rincian ikhtilafnya, hanya menyatakan wa khususan 'ala salatil wusta wa hiya al-'asr titik. Dan khususnya menjaga salat wusta yaitu salatul 'asr. Apa keistimewaan salat 'asr? Di antara keistimewaan salat 'asr adalah disaksikan oleh dua golongan malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam turun di waktu asar, salat berjamaah, baru kemudian menggantikan tugas malaikat siang. Sedangkan malaikat siang masih salat asar dan kemudian pergi, sehingga itu adalah pertemuan. Dan ini keistimewaan salat asar dan salat fajar. Karena salat fajar juga demikian, disaksikan. Dan juga keistimewaan lainnya adalah bahwa dia tengah-tengah perpisahan atau pembagian antara dua salat sebelumnya, salat qadah dan salat duhur. Itu diistilahkan salat siang, salatun nahar, salat fajar dengan salat duhur. Sedangkan isya dan maghrib dikatakan salat malam atau salat di waktu malam. Maka dua yang siang, dua yang malam, tengah-tengahnya adalah salat asr. Qala rahimahullah, wal muhafadah 'alaiha, dan yang namanya menjaga salat, ada'uha biwaqtiha, menunaikannya pada waktunya. Wa syurutuha, dengan syarat-syaratnya. Wa arkanuha, dengan rukun-rukunnya. Wa khusyu'uha, dengan kekhusyuan padanya. Wa jami' ma laha min wajibin wa mustahab, dengan memenuhi semuanya yang wajib-wajibnya dan juga yang sunnah-sunnahnya. Wa bil muhafadhati 'ala shalawati tahsul al muhafadhah 'ala sa'iril ibadat, dengan menjaga salat akan didapatkan penjagaan terhadap semua ibadah lain. Mengapa? Karena salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat itu mengingatkan. Aqimish shalata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka kalau setiap manusia, setiap muslim, dia diingatkan. Waktu duhur dia salat menghadap Allah. Waktu asar dia salat menghadap Allah. Waktu maghrib dia salat menghadap Allah. Waktu isya dia menghadap Allah. Fajar sudah bertemu Allah lagi. Kapan dia sempat berbuat dosa? Dia akan malu berbuat dosa karena dia berpikir sebentar lagi dia akan ketemu Allah pada salat berikutnya. Sehingga dengan ditegakkannya salat, maka ibadah-ibadah yang lain akan terjaga. Wa tufidun nahi 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, khususan idza akmalaha, khususnya kalau salat itu disempurnakan. Banyak orang yang salat tetapi tetap kemunkaran dan dosa-dosa tidak terhalang. Mengapa demikian? Karena salatnya tidak memiliki kekhusyuan. Karena salatnya tidak sempurna. Fi salatihim sahun, kata Allah. Wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang dalam salatnya sahun. Seperti salatnya para munafiqin. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan mereka hanya riya, ingin dilihat oleh manusia. Maka demikian tidak memiliki athar, tidak memiliki pengaruh. Enggak ngaruh pada dirinya. Tapi kalau salat yang khusyuk, salat yang diiringi dengan keyakinan dalam hatinya, maka niscaya dia akan mempengaruhi akhlaknya, adabnya, akan mempengaruhi semua dirinya, sehingga tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan qunut. Kata Syekh Sa'di, makna qunut ay dalilin khashi'in, merendah dan khusyuk. Fafihi al-amru bil qiyam wal qunut. Di sini perintah untuk berdiri dan perintah untuk qunut. Sehingga siapa yang berkata tidak ada cacat tata cara salat dalam Al-Qur'an, berarti dia belum membaca Al-Qur'an. Tidak ada tata cara salat dalam Al-Qur'an. Kata ingkar sunnah, tidak ada dalam Al-Qur'an. Salat itu artinya doa. Maka sepanjang kita berdoa, kita sudah salat. Ada jahil. Orang ini bodoh, tidak mengerti Al-Qur'an, bahkan bisa jadi tidak membaca sama sekali. Kalau dia membaca, semua gerakan-gerakan salat diperintahkan dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan untuk berdiri pada ayat ini. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah. Sujud diperintahkan. Wa'budu lillahi wasjudu, atau wasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah dan beribadahlah. Ruku diperintahkan. Warka'u ma'arraqi'in, atau warka'i ma'arraqi'in. Rukulah bersama orang yang ruku. Semua disuruh. Disuruh berdiri, disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh. Maka semua gerakan salat ada perintahnya dalam Al-Quran. Demikian pula bacaan-bacaannya. Allah menyatakan sabbih isma rabbikal a'la. Pujilah Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Pujilah Allah yang maha agung, subhana rabbiyal 'adzim, subhana rabbiyal 'adzim. Nah, kalau itu set bacaan yang lain, bacaan yang sama diringkaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tiga-tiganya ada dalam ayat itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, dan mintalah ampun. Maka tiga-tiganya disebutkan oleh Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Qulinnahazakumullah, apa yang tidak ada? Semua apa yang dalam salat diajarkan dalam Al-Qur'an. Maka kata Syekh Sa'di, dalam ayat ini fihi al-amru bil qiyami wal qunut. Silakan mereka para pengingkar sunnah melaksanakan perintah Allah ini. Berdiri untuk salat atau berdiri untuk Allah, gimana mereka berdirinya? Berdiri kayak orang baris berbaris? Sujudlah untuk Allah, bagaimana mereka sujudnya? Ruku'lah, Bagaimana mereka rukuknya? Kalau mereka mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat dengan rukun-rukunnya, selesai. Semua ayat-ayat tadi terlaksanakan, terwujud. Walhamdulillah. Perintah bil qiyam wal qunut, dan juga perintah untuk qunut. Qunut secara lughatan maknanya memanjangkan bacaan, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, memanjangkan ibadahnya, itu qunut. Sebagaimana sebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah sama orang yang berdiri tengah malam dengan qunut dalam keadaan ruku dan sujud? Dalam keadaan berdiri dan sujud. Kalau berdiri wajar qunut, kalau diartikan qunut doa. Waktu sujud bagaimana qunutnya? Jelas tafsir ayat itu menyatakan memanjangkan berdirinya dan memanjangkan sujudnya, dan itu qunut lughatan. Wastilahan, secara istilah, qunut adalah satu ibadah berupa doa yang dikerjakan sebelum ruku atau setelah ruku dengan mengangkat tangannya dengan mengucapkan doa-doa qunut. Apakah qunut nazilah atau qunut witir ataupun yang disebutkan oleh para ulama. Itu juga disebut dengan qunut. Berarti qunut hukum asalnya diperintahkan, yaitu memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya. Wanahi anil kalam, dan juga qunut memiliki makna lain, yaitu diam. Qunut bermakna diam. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dan qunut, diam. Jangan berbicara. Wal amr bil khusyu', perintah untuk khusyu'. Hadza ma'al aman wa tuma'ninah, tentunya ini dengan ketenangan dan tuma'ninah. Barakallahu fikum. Sehingga makna qunut sekian makna. Ada istilah, ada lughatan. Sedangkan lughatan maknanya khusyu', memanjangkan bacaannya, diam, tidak berbicara, itu juga bermakna atau terkandung dalam makna qunut. Fa in khiftum rijalan aw rukbana, kalau kalian khawatir, takut, maka farijalan aw rukbana. Rijalan yakni jalan. Dari kata rijal laki-laki, bukan dari kata rijlun. Dari kata rijlun, alal aqdam, di atas kaki. Salat sambil jalan, na'am. Salat sambil jalan. Wa rukbana, dengan yarkab syai, apakah mengendarai unta, mengendarai kudanya, mengendarai keledainya, ila akhirnya. Kata Syekh Sa'adi, lam yadhkur ma yukhafu minhu. Ayat ini tidak menyebutkan takut dari apa. Iya kan? Tidak menyebutkan takut dari apa. Kalau kalian takut, titik. Takut apa? Pokoknya takut apapun. Berarti ayat ini, Allah sengaja menyebut, fa'in khiftum, tanpa disebutkan takut dari apa, liyashmulul khawf, untuk mencakup semua ketakutan. Apakah takut dari musuh, orang-orang kafir, atau takut dari orang yang zalim yang akan menganiayanya, atau takut dari binatang buas, ataupun takut dari serangan-serangan apa yang menyerang, yang menyakitinya, maka sholatlah sambil berjalan. Sholatlah sambil berkendaraan. Wa hadza yashmul min anwa'il makhawif, dan ini dilakukan ketika menghadapi ketakutan dari berbagai macam bentuk-bentuk yang menakutkan. Ai in khiftum bi salatikum ala tilka sifah fasalluha rijalan. Maknanya kalau kalian takut sesuatu ketika salat, maka enggak apa-apa salat sambil berjalan. Ai ala aqdamikum, di atas kaki-kaki kalian. Au rukbanan, atau alal khail, di atas kuda-kuda kalian. Wal ibil, unta-unta kalian, atau kendaraan-kendaraan kalian. Yalzam ala dhalikan yakunu mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha. Dan tentunya kalau dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan berkendaraan, maka apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, tidak mengapa. Wa fi hadhihi ziyadatu ta'kid. Dan ini adalah tambahan lagi penegasan bahwa salat harus dijaga, khususnya waktunya. Dari mana faedah ini didapat? Ini berita ini menunjukkan bahwa waktu salat harus dijaga. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban atas mukmin yang berwaktu. Kitaban mauquta. Salat duhur kalau dikerjakan jam 10 tidak sah. Salat asar dikerjakan jam 1 siang tidak sah. Qul na'udzubikumullah. Karena salat adalah kewajiban yang berwaktu, harus dijaga waktunya. Kenapa masalah salat khauf ini dikatakan penegasan penjagaan salat? Karena kalau saja kita berpikir boleh menunda dari waktunya, kenapa harus salat sambil berjalan? Kenapa harus salat sambil berlari? Kenapa harus salat di atas kendaraan? Nanti saja setelah selamat dari bahaya tadi, alhamdulillah saya selamat, baru kerjakan. Salat duhurnya, salat asar, salat maghrib, salat isya di semua gabung jadi satu. Kan bisa dengan tenang. Kalau saja boleh ditunda waktunya. Tetapi tidak. Justru Allah menyatakan, kalau kalian takut jangan ditunda, tapi kerjakan pada waktunya walaupun dalam keadaan berjalan, walaupun dalam keadaan berlari, walaupun dalam keadaan berkendaraan. Pada dalil ahammiyah al-waqt fi shalah, pentingnya waktu-waktu salat. Hanya saja ada waktu-waktu salat yang muassa, yang diluaskan oleh Allah. Waktu duhur misalnya diluaskan. Kalau dalam keadaan aman sampai dekat asar sudah habis waktu duhur. Tetapi kalau dalam keadaan darurat menjulur sampai dekat maghrib masih boleh salat duhur. Asar juga demikian, waktunya dari ba'da duhur sampai dekat maghrib. Maghrib dan isya waktunya menjulur panjang kalau dalam keadaan darurat, dari setelah maghrib sampai mendekati fajar. Luas. Tapi jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari situ. Bagaimana kalau kita dalam keadaan bahaya, waktunya sudah hampir habis, fajar akan terbit. Salatlah walaupun dalam keadaan berjalan. Salatlah walaupun dalam keadaan berkendaraan. Maka Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas ini mengatakan, hadhihi ziyadatu ta'kid. Ini penekanan. Alal muhafadzati ala waqtiha. Penekanan, penegasan untuk menjaga waktu-waktu salat. Haitsu amara bidzalika walau ma'al ikhlal. Di mana diperintahkan salat walaupun bersama ikhlal, bersama kekurangan-kekurangan. Tidak menghadap kiblat, rukunya tidak sungguh-sungguh atau tidak benar. Apalagi sujudnya juga tidak sempurna. Karena sambil jalan, sambil lari, Allahu Akbar. Lebih sempurna. Walaupun ma'al ikhlal, walaupun dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan bikithir. Minal arkani wa syurut, bahkan rukun-rukunnya ada yang hilang. Apa diantaranya? Menghadap kiblat. Tidak lagi diwajibkan menghadap kiblat ketika salat khauf. Wa anahu la yajuzu ta'khiruha an waqtiha, tetap tidak boleh menunda dari waktunya. Kerjakan saat itu walaupun dalam keadaan takut. Dalam keadaan berlari. Walau fi hadhil halati syadidah, walaupun dalam keadaan yang sangat dahsyat. Fa salatuha 'ala tilka surah ahsan wa afdal, maka salat dalam keadaan seperti itu lebih baik dan lebih afdal daripada dia menunggu nanti salat dalam keadaan tenang tapi di luar waktu. Tidak, lebih afdal, lebih bagus, bahkan lebih wajib dikerjakan pada waktunya. Qul na'udzubikumullah. Maka fiqihnya, kalau kamu memilih antara dua keadaan, salat sambil berlari karena takut dikejar singa, dan ini sebentar lagi maghrib, saya belum salat asar, apakah kamu berlari sambil sholat? Atau kau memilih nanti saja sampai selamat, entah mungkin jam 11 malam, baru kamu sholat asar dengan tenang, khusyuk, kan nikmat. Pilih mana? Sholat dalam keadaan gak jelas tadi itu, banyak kekurangan-kekurangannya, atau sholat nanti ketika tenang, setelah selamat? Sepintas, manusia akan berkata, ya tunggu nanti aja biar tenang sholatnya, biar khusyuk, bisa sujud, bisa ruku dengan baik, bisa menghadap kiblat. Tidak. Allah mengajarkan tidak demikian. Jaga waktunya, walaupun sholatnya dalam keadaan ma'al ikhlal. Walaupun sholatnya dalam keadaan memiliki cacat, kekurangan-kekurangan. Tapi itu lebih baik, karena itu pada waktunya. Inna salat kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Suatu kewajiban yang berwaktu. Maka jangan dilewatkan waktu-waktunya. Kata beliau, salat pada waktunya ahsan wa afdal bal wajib. Jangan sampai keluar waktu. Daripada salat dengan tenang dan tentram tetapi sudah keluar waktu. Fa idza amintum, kalau sudah aman, zalal khaufi ankum, sudah hilang rasa takut, fadhkurullah, silakan berzikir kepada Allah kama 'allamakum, sesuai dengan apa yang diajarkan. Zikir 'am, sifatnya umum. Semua bentuk-bentuk zikir termasuk di dalamnya salat. Karena salat itu zikr. Aqimish salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Fa inna ni'matun 'azimah. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Nah, نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وبالله التوفيق والعافية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته